السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita berkumpul dalam majelis ilmu, melanjutkan kajian kita dari pembahasan As-Siratul Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Manzumah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Al-Allamah Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah masuki pembahasan tentang hijrah sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Habasyah, yang disebutkan bahwa mereka berjumlah beberapa orang, 4 dari kaum wanita, kemudian 12 dari kaum lelaki yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz, lalu kemudian terjadi penambahan yang menyusul menuju ke negeri Habasyah. Lalu kemudian pada tahun itu juga, pada tahun kelima setelah diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, mereka kembali ke Makkah disebabkan karena tersebarnya berita bahwa penduduk Makkah mereka telah masuk ke dalam Islam karena mereka telah sujud mengikuti sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal keadaannya tidak demikian. Mereka tetap berada di atas keyakinannya, di atas kesyirikan, penyembahan kepada berhala. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang bersama beliau, mereka sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun kaum musyrikin, mereka sujud kepada berhala-berhala mereka. Adapun kisah yang di nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, lalu kemudian syaitan melemparkan ucapan-ucapan kepada lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu bukan dari ayat-ayat Allah, di mana Rasulullah disebutkan bahwa beliau mengatakan tilkal gharaniqul ula fa inna syafa'atahunna laturtaja, itu adalah orang-orang yang memiliki keutamaan, sesembahan-sesembahan yang memiliki kemuliaan, sesungguhnya syafaat mereka merupakan syafaat yang diharapkan. Ini yang menyebabkan bahwa orang-orang musyrikin mereka ikut sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kisah ini adalah kisah yang batil, yang palsu, yang tidak benar penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ketika sebagian para sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah, mereka kembali ke Makkah karena adanya berita palsu yang menyebar, ternyata pada saat mereka berada di Makkah, kembali mereka mendapatkan tekanan-tekanan dan siksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap kaum muslimin, yang pada akhirnya ini yang menyebabkan sebagian para sahabat kembali melakukan hijrah ke negeri Habasyah yang dikenal dengan sebutan al-hijratu ats-tsaniyah ila al-Habasyah, hijrah yang kedua menuju ke negeri Habasyah. Ini yang diterangkan oleh Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala pada bait syair yang ke-29 dan yang ke-30. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan dari bait yang ke-29 dan 30, maka salah seorang ikhwan, aina miskul firdaus? Hah? Fadhal. Barakallahu fiik. Ahsan, warabi'un minan nisa wa 12. Warabi'un diganti wa arba'un. Kata rabi'un diganti menjadi arba'un. Ini lebih tepat. Wa arba'un minan nisa wa 12. Taib. Tunjuk siapa yang pekan berikutnya. Hah? Muhammad Nur, aina Muhammad Nur? Aina huwa? Aywa, anta al-usbu'ul qadim insyaallah. Baik, kita lanjut ke bait yang ke-29 dan yang ke-30. Berkata al-allamah Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala, thalathatun hum wa thamanuna rajul wa ma'ahum jama'atun hatta kamul وهن عشر وثمان ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. ثلاثة، tiga orang. هم، mereka. وثمانون، dan 80. Maksudnya tiga ditambah 80. Yakni 83 rajul dari kaum lelaki. Yang dimaksud oleh beliau adalah jumlah kaum muhajirin yang berhijrah ke negeri Habasyah pada hijrah yang kedua, karena jumlah kaum muslimin semakin bertambah. Jadi kalau hijrah yang pertama masih belasan orang, maka pada hijrah yang kedua semakin banyak. Ternyata Allah Azza wa Jal dengan kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang tinggal di Makkah, maka Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada sebagian penduduk Quraisy. Mereka satu persatu masuk ke dalam Islam. Meskipun sebagian para sahabat mereka berhijrah ke negeri Habasyah, namun ternyata itu tidak menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak memperkecil jumlah kaum muslimin, bahkan sebaliknya bertambah. Karena yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa-siapa. Namun Allah Azza wa Jalla yang memberi hidayah. Siapa yang menyangka dalam peristiwa Ashabul Kahfi, mereka lari meninggalkan kampung halaman mereka disebabkan karena penguasanya yang mengangkat dirinya sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan rakyatnya untuk menyembahnya, dan mereka adalah para pemuda yang terancam untuk dibunuh, yang menyebabkan mereka lari meninggalkan kampung halaman mereka, yang menyebabkan mereka masuk ke dalam gua dan tertidurlah mereka di sana dalam waktu ratusan tahun lamanya. Setelah mereka terbangun, bukan mereka yang berdakwah. Allah Azza wa Jalla memberi hidayah generasi berikutnya dalam keadaan penduduk kampung tersebut. Mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. May yahdillah fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, maka dialah yang muhtadi. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Sehingga pada hijrah yang kedua, meskipun kaum musyrikin begitu keras tekanan mereka terhadap kaum muslimin, namun ternyata itu tidak menyulutkan dan tidak menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jumlah kaum muslimin semakin bertambah. Sehingga pada hijrah yang kedua menuju ke negeri Habasyah, disebutkan oleh beliau rahimahullah bahwa jumlah mereka dari kaum lelaki 83 orang. Wa ma'humu jama'atun hatta kamul. Dan bersama mereka jamaah, sekelompok orang, hingga jumlah mereka sempurna. Wahunna, dan mereka, yakni kaum wanita yang ikut berangkat ke negeri Habasyah, ashrun wa thamanin, delapan. Maksudnya kaum wanita berjumlah 8 tambah 10, yakni 18 orang. Sehingga jumlah mereka seluruhnya mencapai 100. Yakni 101 orang. 83 ya, ditambah 18 dari kaum wanita. Qad aslama fis sadisi Hamzatul Asad. Kemudian masuk Islamlah fisa di sini pada tahun yang ke-6 Hamzatul Asad. Hamzah yang dimaksud adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau paman Rasulullah alaihi salatu wassalam, sekaligus saudara susuannya, saudara susuan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka di dua bait syair ini Al-Allamah Ibn Abi Al-Izz rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang dua permasalahan. Permasalahan yang pertama tentang hijrah ke negeri Habasyah yang kedua, dan permasalahan yang kedua tentang masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu pada tahun ke-6 Hijriyah. Jangan ribut. Adapun berkaitan dengan hijrah yang kedua ke negeri Habasyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz rahimahullah, jumlah mereka 83 orang dari kaum lelaki dan 18 orang dari kaum wanita. Berarti jumlah berapa ya kawan? 183 ditambah 18. Hah? Betul berarti ya, 101. Jangan sampai ada yang salah hitung. 101 orang dari kaum muslimin. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, kata beliau, Muhammad bin Ishaq dan Musa bin Uqbah, mereka ini dari kalangan ahli sejarah yang memiliki ilmu yang dalam yang berkaitan dengan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Ishaq dan Musa bin Uqbah dan yang lainnya dari para ahli sejarah, dzakaru anna al-muslimina balagahum wa hum bi ardi al-habasyah anna ahla makkah aslamu faraja'a nasun minhum Uthman ibn Mad'un ila makkah. Mereka menyebutkan bahwa kaum muslimin sampai berita kepada mereka pada saat mereka berada di negeri Habasyah, yakni pada hijrah yang pertama. Ketika berita sampai kepada mereka bahwa penduduk Makkah mereka masuk Islam, maka ada sebagian dari kaum muslimin pun pulang ke Makkah karena mendengarkan berita tersebut. Di antara para sahabat yang kembali ke Makkah adalah Uthman bin Mad'un radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika para sahabat tiba di Makkah, falam yajidu ma ukhbiru bihi min dhalika sahihan, ternyata mereka tidak menemukan apa yang diberitakan kepada mereka tentang masuk Islamnya penduduk Makkah. Ternyata ini berita yang tidak valid, berita yang tidak sahih yang sampai kepada mereka. Faraja'u wasara ma'ahum jama'atun ila al-Habasyah, maka akhirnya mereka pun kembali ke negeri Habasyah dan berangkat bersama mereka sekelompok dari kalangan para sahabat menuju ke Habasyah. Jadi semakin bertambah jumlah mereka. Wa hiya al-hijratu ats-tsaniyah, dan ini hijrah yang kedua menuju ke negeri Habasyah. Muhammad bin Ishaq rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan nama-nama para sahabat yang berangkat pada hijrah yang kedua. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, wahum ziyadatun ala 80 rajulan, bahwa mereka yang berangkat menuju ke negeri Habasyah lebih dari 80 orang. Lebih dari 80 orang. Dan disebutkan oleh Ibn Jarir At-Tabari, kanu 82 rajulan, siwa nisa'ihim wa abna'ihim. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, beliau juga salah seorang dari kalangan ahli sejarah, beliau memiliki kitab tarikh yang dikenal dengan tarikh At-Tabari, kitab sejarah. Dan ada pula kitab tarikh At-Tabari milik kaum Syiah Rafidah. Hati-hati, jangan sampai tertukar. Tarikh At-Tabari Ibnu Jarir milik Ahlus Sunnah. Ada tarikh At-Tabari milik Syiah Rafidah. Terkadang orang-orang Syiah mereka banyak menukil dari kitab tarikh At-Tabari karya Syi'i Rafidhi yang menyebabkan banyak kaum muslimin yang tertipu. Mereka menyangka bahwa itu kitab tarikh Ahlus Sunnah, padahal kitab tarikh dari Syiah Rafidah. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, kanu 82 rajulan. Mereka yang berangkat menuju ke negeri Habasyah pada hijrah yang kedua, mereka berjumlah 82 orang, selain para wanita dan selain anak-anak mereka. Wa syakka fi Ammar ibn Yasir hal kana fihim, dan beliau ragu apakah Ammar bin Yasir termasuk yang berangkat pada hijrah yang kedua ke negeri Habasyah. Beliau ragu, Ibn Jarir At-Tabari. Wa bihi tatakammalul iddatu 83. Nah, kalau seandainya Ammar bin Yasir termasuk sahabat yang berangkat ke negeri Habasyah, maka berarti jumlah mereka dari kaum lelaki yang berangkat menuju ke negeri Habasyah 83 orang. 83 orang. Wa qila inna iddata nisa'ihim kanat 18 imra'atan. Dan disebutkan pula bahwa jumlah para wanita mereka ada 18 orang, seperti yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Tolong berpisah ini anak-anak, jangan bareng. Sana. Tolong dipisah ini anak-anak, tidak bisa ini bareng, ribut. Lalu apa yang terjadi di negeri Habasyah setelah mereka bermukim di sana? Panjang sekali riwayat yang menjelaskan tentang apa yang mereka alami di negeri Habasyah, dihikayatkan dan diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Ummu Salamah bintu Abi Umayyah bin Al-Mughirah radhiyallahu ta'ala anha, karena beliau termasuk yang berangkat menuju ke negeri Habasyah, sehingga beliau yang menceritakan tentang apa yang mereka alami di negeri Habasyah. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Lamma nazalna ardhal Habasyah, jawarna biha khaira jarin An-Najasyi." Tatkala kami tinggal di negeri Habasyah, maka kami berdampingan dengan sebaik-baik tetangga, yaitu Raja An-Najasyi. An-Najasyi adalah gelar untuk setiap orang menjadi penguasa di Habasyah, disebut An-Najasyi. Kata beliau, aminna ala dinina wa abadna Allah la nu'dha. Kami merasa aman dengan agama kami di negeri Habasyah. Kami beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada seorang pun yang menyakiti kami. Wala nasma'u syai'an nakrahu. Kami tidak mendengarkan sesuatu apapun yang kami benci. Semuanya baik Masya Allah. Tinggalnya mereka di negeri Habasyah menyebabkan mereka merasa tenang, tentram. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menyakiti mereka. Tidak ada yang mengganggu mereka. Falamma balagha dhalika Quraisyan i'tamaru ay yab'athu ila an-Najashi fina rajulain jaldain. Tatkala sampai berita ini kepada kaum Quraisy bahwa di sana ada kaum muslimin yang berhijrah, asal mereka dari Makkah, maka penduduk Makkah, para petinggi Makkah ini, mereka pun bersepakat. Jadi subhanallah, mereka tidak ingin meninggalkan kaum muslimin hidup tenang dimanapun. Ya. Ketika sampai berita kepada mereka bahwa kaum muslimin merasa aman, merasa tentram hidup di negeri Habasyah, mereka tetap ingin membuat kerusakan, tetap ingin menyakiti hati-hati kaum muslimin. Akhirnya mereka, para petinggi Quraisy ini, sepakat untuk mengutus bertemu dengan Raja Najasyi dua orang, yang dua orang ini dikenal keras. Wa ayyuhdu lin Najasyi hadaya mimma yustatraf. Mereka datang ke negeri Habasyah untuk memberikan hadiah kepada Raja Najasyi dari hadiah-hadiah yang disenangi oleh Raja Najasyi dan para prajuritnya. Min mata'i Makkah, dari oleh-oleh yang berasal dari kota Makkah. Intinya adalah ingin membujuk Raja Najasyi dan ingin menyebutkan tentang kejelekan-kejelekan orang-orang berhijrah ke negeri Habasyah dari kaum muslimin. Itu tujuan mereka, agar kemudian mereka di negeri Habasyah pun menjadi orang-orang yang tidak aman apabila mereka berhasil mempengaruhi An-Najasyi. Wa kana min ajabi ma ya'tihi minha ilaihi al-adam. Fajama'u lahu adaman katsiran. Dan termasuk yang disenangi oleh penduduk Habasyah, ya, yang biasanya mereka senang oleh-oleh dari Mekah itu dari kulit, ya. Kulit unta dan yang semisalnya, ya, mungkin ada kerajinan tangan mereka, itu dihadiahkan kepada orang-orang Najasyi, orang-orang Habasyah, itu biasanya mereka senang. Jadi dicarikan hadiah yang membuat Raja Najasyi dan para prajuritnya ini senang dengan hadiah tersebut. Tujuannya adalah untuk mengambil hati mereka, memberi pengaruh kepada mereka, dan menceritakan tentang keburukan kaum muslimin. Maka mereka pun mengumpulkan kulit, ya, dalam jumlah yang banyak untuk mereka bawa ke negeri Habasyah. Walam yatruku min batariqatihi bitriqan illa ahdau lahu hadiyatan. Dan mereka tidak meninggalkan satu pun dari bitriqa. Bitriq ini, ya, mungkin kita bisa sebut prajurit atau seorang yang memiliki kecerdikan dalam peperangan. Jadi tokoh-tokohnya, orang-orang pentingnya, atau menteri-menterinya, semacam itulah orang-orang yang dikenal dengan kecerdikan dalam mengatur siasat tempur. Maka mereka bersepakat untuk tidak membiarkan dari seorang bitrik, melainkan mereka akan memberikan kepadanya hadiah. Jadi masing-masing dapat hadiah, orang-orang penting. Lihat ini bagaimana siasat orang-orang kafir Quraisy, ya, untuk berusaha menyakiti kaum muslimin dan mengeluarkan kaum muslimin dari negeri Habasyah. Mereka mempengaruhi tokoh-tokoh pentingnya, ya. Jadi kalau orang-orang penting itu sudah berhasil dipengaruhi, ya sudah, di bawahnya itu akan ikut. Ini gerakan-gerakan politik. Thumma ba'athu bidzalik ma Abdullah ibn Abi Rabi'ah ibn al-Mughirah al-Makhzumi wa Amr ibn al-As ibn Wa'il as-Sahmi. Kemudian mereka pun mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin al-As. Jadi dua orang ini yang diutus ke negeri Habasyah sambil membawa hadiah yang melimpah untuk diberikan kepada para tokoh-tokoh di pemerintahan An-Najasyi dan diberikan pula kepada Raja An-Najasyi. Wa amaruhuma amrahum, dan mereka memerintahkan kepada keduanya untuk mengikuti apa yang telah menjadi arahan dan ketetapan para petinggi-petinggi kafir Quraisy. Wa qalu lahum, mereka mengatakan kepada keduanya, idfa'u ila kulli bitriqin hadiyata qabla an tukallimu an-Najasyi fihim, kalian serahkan dulu kepada setiap tokoh-tokoh itu, berikan kepada mereka hadiah masing-masing. Ya, tujuannya adalah untuk mengambil hatinya. Dia jahwan, pendekatan mereka pendekatan materi. Ya. Lihat bagaimana perbedaan mereka dengan perbedaan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Apa pesan yang beliau sampaikan? Kata beliau, innaka ta'ti qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah negeri yang penduduknya dari ahlul kitab, maka hendaknya yang pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah mengucapkan dua kalimat syahadah, la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Dakwah itu yang utama, itu yang terpenting. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Beliau tidak mengatakan, ya, kamu bawa harta yang banyak sana, kemudian engkau bagi-bagikan kepada mereka. Kalau mereka sudah senang kepada kamu, baru ajak mereka kepada Islam melalui pendekatan harta. Tidak. Yang utama adalah pendekatan tauhid. Sampaikan agama kepada mereka. Sementara para petinggi Quraisy ini ingin mendekati An-Najasyi dan para prajuritnya, para menterinya, melalui pendekatan materi. Berbeda cara pendekatannya. Pendekatan orang-orang kafir Quraisy politik, materi, harta. Wallahul musta'an. Mereka mengatakan kepada dua utusan ini, serahkan dulu kepada setiap tokoh-tokoh atau para menteri di pemerintahan Habasyah hadiah mereka, berikan satu persatu sebelum kalian menyampaikan keinginan kalian kepada Raja An-Najasyi. Jadi yang dipengaruhi orang-orang ininya dulu, bitonahnya, orang-orang dekatnya An-Najasyi. Thumma qaddimu lin-Najasyi hadiyah au hadayahu. Kemudian setelah itu kalian sudah memberi pengaruh kepada orang-orang dekatnya Raja An-Najasyi ini, lalu kalian serahkan, persembahkan kepada Raja An-Najasyi hadiah-hadiah untuknya. Thumma saluhu ayyuslimahum ilaikum qabla ayyukallimahum. Kemudian mintalah kepadanya agar dia menyerahkan orang-orang itu, maksudnya kaum muslimin, ya, kepada mereka sebelum An-Najasyi berbicara langsung dengan kaum muslimin. Itu permintaan mereka. Jadi diambil hatinya dengan cara memberikan materi. Apabila sudah berhasil menarik hati mereka, barulah disampaikan. Ya, kami menginginkan orang-orang yang datang ke negeri kalian ini agar diserahkan kepada kami, agar dikembalikan ke Mekah. Ya, jangan dibiarkan tinggal di sini. Wah, dipengaruhi dengan berbagai ucapan-ucapan dusta dan fitnah. Fakharaja faqaddama faqadima 'ala an-Najasyi. Maka keduanya pun keluar. Siapa itu? Utusan dari kaum Quraisy, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-'As As-Sahmi. Keluarlah mereka, datanglah mereka ke negeri Habasyah, ke tempat Raja Najasyi. Kata Ummu Salamah, wa nahnu indahu bi khairi dar wa inda khairi jar. Sementara kami tinggal di negeri Habasyah, ya, kami tinggal di negeri yang terbaik dan kami tinggal dengan tetangga yang terbaik. Falam yabqa min batariqatihi bitriq illa dafa'a ilaihi hadiyatahu qabla yukalliman Najasyi. Maka kedua orang ini datang, setiap mereka bertemu dengan tokoh-tokoh orang-orang dekatnya Najasyi, diberi hadiah. Diberi hadiah. Hadiah. Jadi hadiah ini ibaratnya kayak riswah gitu, sogoan. Ya. Supaya bisa mengambil hatinya. Ini cara mereka. Sebelum keduanya berbicara langsung kepada Raja Najasyi. Kenapa demikian? Ya. Karena dalam perpolitikan mereka, apabila mereka sudah berhasil menguasai dan mengambil hati orang-orang dekatnya Raja Najasyi, maka ketika mereka akan menyampaikan sesuatu kepada Raja Najasyi tersebut, maka orang-orang dekatnya inilah yang akan menguatkan ucapan kedua orang ini. Ya. Karena bitonah itu betul-betul memberi pengaruh. Orang-orang dekat itu betul-betul memberi pengaruh. Kalau penguasa itu teman dekatnya dari orang-orang yang buruk, ya, lalu dia percaya, akan menjadi buruk, akan mengeluarkan kesimpulan-kesimpulan yang buruk pula. Ini bahayanya bitanah sayyi'ah, ya, orang-orang dekat yang buruk di sisi penguasa atau di sisi ulama. Thumma qala li kulli bitriqin minhum. Jadi setiap diberi hadiah kepada orang-orang dekatnya Najasyi ini, para bitriq, maka mereka menyampaikan kepada setiap bitriq tersebut, innahu qad saba ila baladil malik minna ghilmanun sufaha. Sesungguhnya ya, ada yang datang ke negeri ini, ke negeri Raja Najasyi ini, orang-orang yang telah merubah agamanya. Mereka mengistilahkan kaum muslimin dengan sebutan Sabi'ah, kelompok Sabi'ah, pembawa agama baru yang tidak ada sebelumnya, telah datang kepada negeri kalian ini. Yang itu mereka itu berasal dari kami, dari Mekah. Siapa mereka ini? Ghilmanun sufaha, anak-anak yang bodoh-bodoh. Ini pengaruh yang kedua. Jadi setelah diberi materi, maka dipengaruhi dengan diberi gelar-gelar yang buruk. Itu anak-anak yang bodoh-bodoh itu, anak-anak ingusan, bodoh-bodoh, jelek-jelek akhlaknya misalnya. Ya. Jadi disampaikan kepada mereka kondisi kaum muslimin, para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat yang tujuannya adalah tanfir annas anil haq, menjauhkan manusia dari kebenaran. Dan ini trik-trik yang dilakukan oleh musuh-musuh dakwah dari dulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyebarkan fitnah, mengatakan Rasulullah itu dukun, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ahli syair, tukang sihir, gila dan yang lain sebagainya. Nah, sebagian para musuh-musuh ahlus sunnah mengatakan kepada ahlus sunnah dengan gelar-gelar yang buruk, al-hasyawiyah, wahabiyah. Tujuannya apa? Agar ketika seorang mendengarkan, sekedar mendengarkan itu, dia tidak lagi untuk berusaha melakukan cross-check apakah itu benar atau tidak. Oh, wahabi, oh, wahabi berarti jelek. Kalau sudah disebut wahabi, identiknya, oh ini jelek, ini sesat. Bahkan sebagian mereka menganggap kafir. Ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Ya, ini dia, yang disampaikan oleh Amr ibn al-As dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah kepada para tokoh-tokoh ini, bahwa telah datang ke negeri kalian ghilmanun sufaha, anak-anak yang bodoh-bodoh. Faraqu dina qaumihim wa lam yadkhulu fi dinikum. Mereka meninggalkan agama kaum mereka, namun mereka tidak juga masuk ke dalam agama kalian. Jadi mereka meninggalkan agama penduduk Makkah yang menyembah berhala, tapi juga tidak menjadi orang-orang Nasara, tidak masuk pula ke dalam agama kalian. Maksudnya ini orang-orang yang bodoh. Mulai dimasukkan pemikirannya ini. Sehingga dalam anggapan para tokoh ini, ya, orang-orang dekatnya Najasyi menganggap, wah ini berarti orang bermasalah ini. Ya, orang-orang bermasalah meninggalkan Makkah karena tidak sejalan dengan keyakinan mereka, masuk ke negeri kami, tidak juga menjadi Nasara. Lalu apa yang mereka bawa? Keyakinan apa yang mereka bawa? Lalu dilanjutkan oleh dua orang ini, waja'u bidinin mubtada', la na'rifu nahnu wal antum. Mereka ini membawa agama bid'ah, agama baru. Kami tidak mengenalnya, apalagi kalian. Waqad ba'athana ila al-malik fihim ashrafu qaumihim linaruddahum ilaihim. Kami ini utusan, ya. Kami ini diutus dari kalangan orang-orang yang mulia, dari kaum yang ada di Makkah, untuk bertemu sang raja, ya, dengan tujuan agar kami mengembalikan orang-orang bodoh ini untuk dikembalikan ke Makkah. فَإِذَا كَلَّمْنَا الْمَلِكَ فِيهِمْ فَتُشِيرُ عَلَيْهِ بِأَنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْنَا وَلَا يُكَلِّمَهُمْ. Apabila kami sudah menyampaikan hal ini, tujuan kami kepada sang raja, maka hendaknya kalian membantu kami, menguatkan ucapan kami, ya, agar kalian juga menguatkan, agar menyerahkan kaum muslimin tersebut kepada kami, ya, dan tidak perlu diajak dialog mereka itu. Tidak perlu diajak dialog. Tidak perlu tasabut. Tidak ada cross check. Percaya kepada kami. Kami ini orang-orang terpercaya. Kami ini utusan orang-orang yang asyraf, gitu. Ya. Orang-orang yang dikenal, orang-orang mulia di Mekah itu. Kalau istilahnya ring satu gitu. Dari kalangan ring satu. Jadi percaya, enggak perlu tasabut. Jangan ada cross check. Jangan dialog dengan mereka. Percaya sama kami bahwa mereka itu orang-orang bodoh, membawa agama bid'ah, meninggalkan agama kaumnya, dan tidak juga memilih agama kalian. Fa inna qaumahum a'la bihim 'ainan wa a'lamu bima 'abu 'alaihim. Sesungguhnya kaum mereka, penduduk Makkah, itu lebih mengerti tentang kondisi orang-orang ini dan lebih mengerti tentang aib-aib yang ada pada mereka, mengapa mereka mencelanya, itu mereka lebih mengerti. Artinya serahkan kepada kami, tidak perlu kalian mengajak mereka dialog. Luar biasa ini, ya, tipu daya. Nah, kalau dilihat dari satu sisi, ini seperti ucapan sebagian, sebenarnya itu ada sisi kebenarannya, tapi itu kalau dimanfaatkan bukan pada tempatnya jadi talbis. Ya. Seakan-akan mereka ingin mengatakan kami ini penduduk negerinya, wa ahlul balad adrobi mafi. Penduduk negeri lebih mengerti tentang orang-orang yang ada di negerinya, ya kan? Nah, lebih mengerti. Jadi serahkan kepada. Kalau sudah lebih mengerti, mental semua itu. Mental semua. Orang-orang yang sering menyebut Syekh Rabi, Syekh Rabi, Syekh Rabi, Syekh Rabi, kami bersama Syekh Rabi, kami bersama ulama kibar. Hah? Naam, sekarang ini. Ketika dalam kasus cercaan mereka kepada Syekh Adil Mansur, hafizahullah, ya, Syekh Rabi memuji, pujian yang luar biasa. Sampai beliau mengatakan, dan buktinya ada, tulisan ada, audio ada, alhamdulillah. Sampai Syekh Rabi mengatakan tentang Syekh Adil, itu dalam kajian Sahihul Bukhari, yutamatta' bi ilmiyatin 'azimah. Ya. Bersenang-senang dengan ilmiah yang luas yang dimiliki oleh Syekh Adil. Pujian yang luar biasa ya, kepada Syekh. Ya. Dan hakikatnya saya sendiri merasakan itu. Dalam beberapa perjalanan ana bersama beliau sebelum Ramadan kemarin juga, ketika beliau sempat ke Balikpapan, saya menemani beliau. Alhamdulillah dalam perjalanan kita mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ana membaca kitab, kitab Al-Qawaid Al-Hisan di tafsir Al-Quran. Ana bacakan kepada Syekh Adil. Luar biasa faedah-faedahnya. Nah, benar apa kata Syekh Rabi. Namun mereka mencerca. Mental. Rekomendasi Syekh Rabi mental terhadap Syekh Adil Mansur. Kenapa? Tidak sejalan dengan hawa nafsunya. Macam-macam dituduhkan. Dituduh hajuri tanpa bukti. Apa buktinya baru boleh hajuri? Ya. Baru-baru ini juga ada yang wah, biasalah kalau orang-orang anu suka ada yang viral-viral itu ramai gitu. Ada seorang ustaz menyebutkan bahwa saya bersama dia pernah datang ke Syekh Ubaid. Lalu kemudian di majelis tersebut Syekh Ubaid mengatakan Adil Mansur hajuri. Katanya saya ditanya oleh salah seorang melalui WA mungkin, saya mengatakan saya tidak ingat. Dan ketika mendengarkan audio ini pun sampai sekarang saya berusaha untuk mengingat itu tidak ada dalam memori saya. Wallahi wa tallahi wa billahi, saya tidak mengingat sama sekali ada pertemuan dengan Syekh Ubaid membicarakan tentang Syekh Adil Mansur. Sampai sekarang saya berusaha mengingat, tidak ada gitu, tidak nyantol. Dan saya sebenarnya merasa heran dengan apa yang disampaikan dalam kisah tersebut. Ya. Karena biasanya kalau ada penyebutan tentang seorang Syekh misalnya dibicarakan, itu biasanya sangat sangat nyantol gitu. Sangat nyantol. Nah, termasuk ketika Syekh Ubaid berbicara tentang Syekh Wasil Abbasi, masih ana ingat. Gitu. Tapi ini kok dia bercerita tentang sesuatu yang peristiwa itu dari awal hingga akhir yang dia sebutkan itu enggak terekam sama sekali. Jadi yang menjadi pertanyaan, apakah itu benar-benar ada kejadian seperti itu atau enggak? Sampai diceritakan bahwa ketika itu ada Mustafa, Syekh Mustafa Mubram dan seterusnya. Semakin heran. Syekh Mustafa Mubram ini itu beliau kebanyakan tinggal di Riyadh, asli Yaman, tinggal di Riyadh. Ya. Beberapa kali ana bertemu dengan beliau di majelis Syekh Rabi' di Mekkah ketika itu. Di majelis Syekh Rabi' di Mekkah ketika itu. Pernah ana bertemu satu kali dengan Syekh Mustafa Mubram itu di Madinah di majlis Syekh Ubaid. Ketika itu ana diantar oleh Syekh Muhammad Ghalib ke tempat dia seperti kandang unta, ya, jadi ada di luar gitu, kayak padang pasir. Kita buat majelis di situ bersama dengan Syekh Ubaid. Nah, di situ saya melihat ada Syekh Mustafa Mubram dan kami bermajelis di situ. Dan ketika itu saya cuma sendirian dari orang Indonesia. Beliau yang bercerita ini tidak ada. Dan tidak ada pembahasan tentang Adil Mansur. Kalau seandainya ada pembahasan tentang Adil Mansur, itu biasanya teringat sekali. Tapi tidak ada. Apalagi ketika itu Syekh Adil Mansur dikenal sangat memiliki kedekatan dengan Syekh Rabi pada waktu itu. Jadi entah kejadian itu hilang di memori saya sehingga saya tidak mengingat sama sekali, ya, karena dia menyebutkan dari awal hingga akhir yang sama sekali saya tidak mengingatnya. Apakah itu ada? Atau mungkin dia salah ingat? Mungkin dia salah ingat. Dia menyangka saya tapi orang lain yang datang ke Syekh Ubaid. Mungkin, ya. Karena ada kisah sebelumnya yang dia sebutkan, ternyata dia juga salah ingat. Dia menyebutkan bahwa hanya dia dengan ana yang bersama Syekh Rabi ketika itu. Kemudian Syekh Rabi bertanya kepada ana, ya, antum dari mana? Dari Indonesia. Nah, maka di situ Syekh langsung bertanya, anta ma Luqman wa ma Abil Mundzir? Kamu bersama Luqman atau Abil Mundzir? Wah, saya ditanya begitu kaget juga, ini kok pertanyaan tiba-tiba seperti ini gitu. Nah, ya ana mengatakan ana ma Luqman. Ini betul kisah ini. Tidak perlu kita mendustakan sesuatu yang hakiki, kita mengatakan itu benar. Tapi penyebutan bahwa Syekh Rubi mengatakan itu hanya di hadapan beliau dan di hadapan saya, itu keliru. Itu di majelis umum banyak yang hadir, termasuk mayoritas orang-orang ikhwan yang bersama saya ketika itu umrah, rata-rata mereka hadir, ya. Cuman mungkin kebanyakan mungkin tidak paham bahasa Arab, ya. Tapi ana yakin banyak yang mengingat kejadian itu. Ada Ghazi, ada Abu Suhail. Saya bertanya kepada Abu Suhail, terus bertanya kepada ikhwan, antum masih ingat kejadian ini? Oh iya, masih ingat. Dan itu di ramai itu loh, di majelis ramai. Dari berbagai daerah, dari Aljazair dan macam-macam. Dan Syekh Adil Mansur pun ada di situ. Dia mengatakan berdua. Ini clear. Jadi mungkin salah ingat kali. Salah ingat. Kalau tidak dikatakan berdusta, salah ingatlah. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya, saya lanjutkan tadi tentang apa yang disebutkan bahwa ketika Syekh Rabi merekomendasi Syekh Adil Mansur, maka menyebar dari pihak yang lain. Abdullah Salfi menjarah, mencerca. Dari pihak Yaman, Munir Sa'di dan yang lainnya itu mengeluarkan cercaan terhadap Syekh Adil Mansur. Ketika ditanya bahwa Syekh Rabi mentazkiyah Adil Mansur, kenapa engkau mencerca? Apa jawabannya? Alladhi alima hujjah ala man lam ya'lam. Yang memiliki ilmu adalah hujjah untuk terhadap orang yang tidak berilmu tentangnya. Maksudnya Syekh Rabi tidak mengetahui tentang hakikat Adil Mansur. Yang tahu adalah Ibn Salfi, yang tahu adalah Munir Sa'di. Dan dia mengatakan bahwa Munir Sa'di itu orang Yaman, wa ahlul balad adra bima fi. Penduduk Yaman lebih mengetahui tentang Adil Mansur karena Adil Mansur orang Yaman. Pakai alasan ini. Padahal Adil Mansur ketika itu sudah 24 tahun tinggal di Saudi. Memang betul beliau warga negara Yaman, tapi beliau tinggal di Arab Saudi 24 tahun. Kok dikatakan bahwa penduduk Yaman lebih mengetahui tentang dia? Ya enggak dong. penduduk Saudi lebih mengerti tentang Adil Mansur, mestinya begitu. Karena beliau puluhan tahun tinggal di Arab Saudi. Nah. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kata dua orang utusan dari kaum Quraisy ini mengatakan bahwa kaumnya mereka, penduduk Makkah lebih mengerti tentang mereka dan lebih berilmu tentang apa yang ada pada mereka dari cercaan-cercaan, dari aib. Faqalu lahu mana'an. Akhirnya tokoh-tokoh ini, orang-orang dekatnya Raja Najasyi mengatakan, iya, kami akan mengikuti arahan kalian. Thumma innahuma qarraba hadayahum ila Najasyi faqabilaha minhuma. Jadi setelah mereka berhasil mempengaruhi orang-orang dekat ini, maka mereka pun datang kepada Raja Najasyi, memberikan kepadanya hadiah-hadiah, dan diterima oleh Raja Najasyi hadiah tersebut. Thumma kallamah, lalu kemudian keduanya pun menyampaikan kepada sang raja. Keduanya mengatakan, ayyuhal malik, innahu qad saba ila baladika minna ghilmanun sufaha. Wahai sang paduka raja, sesungguhnya telah datang ke negerimu orang-orang yang telah merubah agamanya, membawa agama baru. Mereka itu berasal dari kami, mereka adalah anak-anak yang bodoh-bodoh. Faraqu dina qaumihim wa lam yadkhulu fi dinik. Mereka meninggalkan agama kaum mereka, namun mereka juga tidak masuk ke dalam agama kalian. Waja'u bidinin mubtada' la na'rifuhu nahnu wal anta. Mereka membawa agama baru, kami tidak mengenalnya, demikian pula engkau tidak mengenal. Wa qad ba'athana ilayka fihim ashrafu qaumihim min aba'ihim wa a'mamihim wa asha'irihim litaruddahum ilayhim. Dan kami ini utusan dari kalangan orang-orang mulia kaum mereka, dari orang-orang tua mereka, dari paman-paman mereka, dari kerabat mereka. Kami adalah perwakilan yang diutus menghadap kepadamu agar engkau mengusir mereka dan mengembalikan mereka ke Mekah. Fahum a'lamu bihim a'la bihim aynan wa a'lamu bima abu alaihim wa atabuhum fi. Mereka, yakni tokoh-tokoh Quraisy itu, mereka lebih mengerti tentang kondisi orang-orang ini, ya, dan lebih berilmu tentang apa yang ada pada mereka yang dengannya mereka dicela. Kata Ummu Salamah yang meriwayatkan kisah ini, walam yakun syai'un abghadha ila Abdullah bin Abi Rabi'ah wa Amr bin al-'As min an yasma' an-Najasyi kalamahum. Tidak ada sesuatu yang paling dibenci oleh dua orang ini, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin al-As, ya, tidak ada sesuatu yang paling mereka tidak senang, yang paling mereka benci, daripada An-Najasyi yang berkeinginan untuk mendengarkan apa argumen-argumen dari kaum muslimin itu. Faqalat batariqatuhu hawlah, maka orang-orang dekatnya ini, para tokoh-tokohnya ini, mereka mengatakan kepada sang raja, sadaqu ayyuhal malik, mereka ini orang-orang jujur. Nah, berarti kan sudah dipengaruhi nih orang-orang pentingnya ini. Ya. Menteri-menterinya An-Najasyi sudah dipengaruhi. Mereka orang-orang yang jujur wahai sang raja. Ya. Qaumuhum a'la bihim aynan wa a'lamu bi abu alaihim. Kaumnya mereka lebih mengerti tentang kondisi mereka. Ya. Sehingga maksudnya enggak perlu tasabbut lagi. Tidak perlu melakukan cross check lagi. Mereka ini orang-orang yang jujur. Fa aslimhum ilaihima. Cukup serahkanlah mereka itu kepada dua orang ini agar mereka pulang ke Mekah. Falyaruddahum ila biladihim wa qaumihim. Agar kemudian keduanya mengembalikan mereka kembali kepada kaumnya dan kembali kepada negerinya. Apa sikap An-Najasyi? Fa ghadiban Najasyi. Marah besar An-Najasyi. Marah besar. Lalu beliau mengatakan, la haimullah, idzan la uslimuhum ilaihima wa la ukadu qauman jawaruni. Demi Allah, ya, saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kedua orang ini dan saya tidak ingin ditipu oleh satu kaum. Ya. Saya tidak ingin dianggap bahwa saya menipu mereka. Saya membuat makar kepada mereka. yang mereka telah tinggal di negeriku. Wa nazalu biladi, mereka menetap di negeriku ini. Wahtaruni ala man siwaya hatta adahuwahum fa as'aluhum madza yaqulu hadani fi amrihim. Silakan kalian memilih aku. Dan mereka, kata beliau, dan mereka telah memilih aku untuk tinggal di wilayahku dan tidak pergi ke negeri-negeri yang lain, maka saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Saya harus memanggil mereka terlebih dahulu, ingin mendengarkan langsung. Subhanallah, ini namanya tathabbut. Fa as'aluhum, saya ingin bertanya langsung kepada mereka. Madza yaqulu hadani fi amrihim, tentang apa yang diucapkan oleh dua orang utusan ini tentang mereka. Apakah itu benar? Apakah benar mereka ini orang-orang yang membawa agama baru? Apakah benar bahwa mereka ini orang-orang yang disebut sebagai sufaha? Saya ingin mendengar langsung apa yang mereka ucapkan. Fa in kanu kama yaqulani aslamtuhum ilaihima wa radadtuhum ila qaumihim. Kalau ternyata seperti apa yang dikatakan oleh dua orang ini, aku akan serahkan mereka kepada keduanya dan dikembalikan pada kaumnya. Wa in kanu ala ghairi dzalik mana'tuhum minhuma. Tapi kalau ternyata berbeda dengan apa yang dia sampaikan, aku akan melarang, aku akan mencegah mereka untuk dikembalikan pada kaumnya. Masya Allah, tathabbut. Ternyata walaupun ring satu, tetap harus tathabbut, cross check langsung kepada orangnya. Nah, karena ada yang mengatakan, kalau ada orang datang kepadamu dan dia adalah seorang yang terpercaya, maka tidak perlu tathabbut kepada orang yang dinukilkan kepadanya berita itu. Ya. Kalau misalnya ada orang yang saya percaya, orang itu jujur misalnya, dia bercerita tentang si fulan namanya Muhammad misalnya, bahwa Muhammad itu ya, mencuri ayam orang misalnya. Dia datang kepada saya, beritakan, itu si fulan itu curi ayam tetangganya. Nah, dan saya ketahui orang ini jujur. Apakah tidak boleh saya tathabbut langsung kepada orang yang dituduh tersebut? Tidak perlu tathabbut, langsung dinonaktifkan gitu? Hah? Ya tathabbut dulu kan. Ini manhaj yang batil, manhaj dari mana yang seperti ini? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah itu jelas sekali dalam Kitabul Ilm, beliau menjelaskan tentang pentingnya tathabbut ini. Wah, saya lebih percaya kepada ring satu. Ya. Kalau sudah ring satu, ya, saya tidak perlu tathabbut lagi kepada orang yang dinukilkan kepadanya. Lagaimana kalau ring-ring satunya ini bersepakat untuk berdusta? Gimana? Gimana kalau mereka sepakat? Seperti sepakatnya mereka berdusta mengatakan bahwa hasil suluh yang ada di Jakarta itu tidak perlu disebarkan. Katanya itu sebuah kesepakatan. Yang itu dusta mereka itu. Tidak ada bukti sama sekali. Sepakat berdamai, tapi diam-diam saja. Ya, ya sudah, kita islah. Kami islah sama Dul Akmal, kami islah sama Ustaz Wildan, sama yang lain. Tapi diam-diam. Jangan disebar ya. Siapa yang nyebar tanpa arahan, keluarkan dia dari grup. Ini islah. Apaan seperti islah? Sirri itu dari mana? Aneh. Sepakat lagi. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini ring satu. Berita-beritanya ngawur di bolak-balik. Lalu bicara tentang jujur ya ikhwah, jujur ya ikhwah, jujur ya ikhwah. Lah dia berdusta dengan pendukilannya. Lalu dia ngomong jujur, jujur, jujur. Naam. Wajib baik kita jujur. Maka buktikan kejujuran kalian. Naam. Ya memang askari itu sudah apa itu? Ya. Dibilang kadzab ila nihaya karena di Afif menukil apa itu? Sempat di meja hijaukan. Ya sempat mau di meja hijaukan, nah, sudah berubah lagi. Sempat mau di meja hijaukan. Penukilnya mengatakan sempat di meja hijau, sempat di meja hijaukan. Meja hijau berarti apa? Meja dicat hijau apa? Diadili, disidang. Ya memang betul lah bahas itu, tidak benar ya. Berarti dusta kan? Ya terus terang aja bilang itu dusta. Tapi kan dipermasalahkan, dipanggil polisi. Dipanggil polisi. Ada faedah dari ikhwan kita yang dari polisi juga mengatakan itu bukan dipanggil, diundang. Bedakan diundang, dipanggil, dipanggil paksa, ditangkap, itu kan ungkapan yang berbeda-beda. Kalau dipanggil itu wajib memenuhi panggilan itu. Kalau saya tidak dipanggil, diundang. Diundang itu bisa dipenuhi, bisa tidak. Dan itu merupakan kewajiban pihak kepolisian. Siapa saja yang menyampaikan keluhan, ya pasti akan diproses. Benar tidaknya, nanti urusannya. Nanti urusannya. Diundang sekali. Diundang satu kali. Tahun lalu. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kelanjutan. Wah, bukti-bukti kita jelas. Wah. Bukti-bukti kita jelas. Nah. Saya sudah konsultasi kepada sebagian ikhwan notaris ini nih, bukti-bukti hasil jual beli kita. Karena mereka ingin menuduh ana itu melakukan penggelapan terhadap jual beli tanah yang ada di pondok di sana nih, Petalasan ini, goa. Penggelapan, penipuan. Penipuan dari mana? Ya, sampai ada yang menyarankan, antum bisa balik, balik laporkan balik. Pencemaran nama baik. Cuman urusannya kalau dilapor balik, aduh nanti sibuk. Allahu musta'an. Semoga Allah berhidayah. Alhasil ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, masyaallah. Kemana-mana sudah pembahasannya. Naam. Kata An-Najasyi, kalau ternyata tidak benar, ya, saya akan melarang. Saya akan mencegah. Wa ahsantu jiwarahum ma jawaruni, dan aku akan berbuat baik ya. Selama mereka ingin hidup di negeriku, saya akan berbuat baik kepada mereka. Masyaallah, luar biasa. Malik jujur. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada An-Najasyi ini menjadi seorang muslim. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatul ghaib ketika beliau meninggal. Nah, masih panjang ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.